Ketulusanku menyayangimu tak memandang siapa dirimu. Yang hina kata mereka bagiku engkau segalanya. Walaupun hitam liku hidupmu kan menjadi putih bersamaku. Aku tak pernah ingin tahu problema di masa lalumu, oh kasihku. Sungguh mistah suci di mata hatiku, suatu hari akan ku buktikan hina jadi mulia. Jangan ada keraguan cinta yang terjadi di antara kita. Satu nada, satu terjamin yang tahu kita satu.